لله الحمد لله رب العالمين Wahai yang maha menatap, berkahi majelis ini. Catatkan siapapun yang engkau hadirkan. Jadikan menjadi hamba ahlul yakin padamu ya Allah. Singkapkan semua tabir yang menghalangi hati ini darimu ya Allah. Golongkan kami menjadi hambamu yang senantiasa sibuk merasa ditatap olehmu. Merasa didengar olehmu. Merasa ditemani olehmu. Jadikan hati ini penuh ya Allah, penuh dengan ingat padamu. Jangan biarkan ada pencuri hati yang membuat hati ini berpaling darimu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La hawla wa la quwata illa billah. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rugi kalau tidak doa, sebab yang bisa membuat majelis ini berubah jadi lebih baik hanya Allah. Penceramah tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa memberikan pemahaman, tidak bisa membolak-balik hati, tidak bisa menyolehkan, tapi Allah penguasa segala-galanya. Maka kita harus tafakuri ada pertanyaan seperti ini. Mengapa orang itu rajin ibadah, rajin ke masjid, tapi kok kelakuannya seperti yang kurang berubah? Kenapa ibu itu ke pengajian rajin, bahkan seperti makan obat sehari 3 kali, tapi yang berubah hanya seragamnya? Sedangkan perilakunya awet dalam kekurangan. Kenapa orang itu pengurus masjid, tapi tega kotak infak diamankan oleh pribadinya? Kenapa itu lulusan perguruan tinggi agama, paham agama, sarjana agama, tapi kok perilakunya seperti yang jauh dari agama? Kenapa itu ustadz penceramah sibuk mengajak orang lain kebaikan, tapi kok perilaku sehari-harinya seperti beda dengan yang diceramahkannya? Pernah ada pertanyaan seperti ini tidak? Satu, ini jangan ingat orang lain. Oh ya, terima kasih Ustaz Komarudin Khalil. Tahun berapa dulu di Darut Tauhid? 98. Alhamdulillah. Sekarang 2015. Beliau dulu santri masih remaja, ya sekarang juga. Satu yang menyebabkan kita susah beramal, padahal rajin ke majlis taklim, yang pertama adalah boleh jadi hati kita salah niat. Allah tahu, wa huwa alimum bidatis sudur, dan Dia mengetahui apa yang di dalam hati. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan perkataanmu atau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati. Bu, Pak, datang ke majelis taklim belum tentu seluruhnya ingin dekat dengan Allah. Allah itu tidak bisa dibohongi. Walaupun tubuhnya sujud ke Allah, belum tentu dalam pandangan Allah hatinya mau sujud. Walaupun pakai sorban, pakai kopiah haji, pakai kerudung, belum tentu hatinya ingin dekat dengan Allah. Ini penampilan sorban begini, boleh jadi ada yang ingin duniawi di balik penampilan ini. Ingin dianggap soleh, ingin disegani, ingin dihormati, bukan untuk menghormati. Datang cari ilmu nih, cari ilmu ada yang cari dunia Pak. Ingin dikenal banyak hafalannya, ingin dikenal sebagai ahli majlis taklim. Apalagi kalau kelompok pengajiannya rada-rada keren, itu mau ngaji di sana supaya kebawa keren. Ini pengajian orkai, orang-orang kaya. Ada yang maksa-maksain ikut ke majelis itu supaya dianggap kaya. Ada kelompok yang memang di sana pengkajian supaya dianggap intelek. Masuk ke ijmi, bukan ingin dekat ke Allah. Maaf ya kalau mumpung lagi hangat nih ijmi, ikatan cendikiawan muslim ngotot pengen masuk ke sana karena statusnya jadi cendikiawan, ingin masuk apa gitu ya supaya kelihatan dia itu lebih soleh. Ini niat ini tidak akan luput dari pengetahuan Allah. Lah kalau salah niat dari awal berarti tidak sampai ke Allah. Ya, jaminan Allah bahwa amal itu tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi maaf ini yang kesini niatnya nyari jodoh saja gitu. Bukan tidak boleh, tapi kan yang menguasai jodoh Allah. Sudah cari ilmu mah supaya tahu, bisa kenal ke Allah. Saya nyari ilmu supaya bisa tahu jalan pulang. Saya cari ilmu supaya saya tahu apa yang bisa membuat saya disintai Allah. Itu aja, yang lain-lain bonus. Tolong hadirin sekalian, ada yang ahli ibadah tapi tidak robah juga. Karena ibadahnya boleh jadi untuk duniawi. Dia ke masjid tiap subuh. Tapi dia memang nikmatnya dianggap sebagai ahli masjid. Tuh gak ganggu si bapak itulah. Doanya bisa diijabah. Maklum ahli masjid. Jadi dia mempertahankan ke masjid supaya orang mengagumi dia. Sekali lagi pertanyaan ini, Bu. Mana yang bahaya bagi ibu? Ingin kelihatan cantik, ingin kelihatan solehah. Apa? Kalau ibu-ibu ingin kelihatan cantik, normal, da wanita. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik, abnormal. Tapi kalau ibu-ibu ingin kelihatan solehah, berarti dia sibuk mencari kedudukan dalam penilaian makhluk. Harusnya bukan ingin dianggap solehah, tapi ingin jadi solehah. Kalau ingin diakui solehah, pasti kita ngebangun topeng dengan penampilan, dengan gerakan. Tujuannya supaya orang menilai solehah. Tapi kalau ingin jadi soleha, enggak ada urusan dengan penilaian orang. Siapapun yang niatnya hanya untuk duniawi, cenderung yang dibangun adalah topeng. Siapapun yang mencari kedudukan di hati manusia, lebih sibuk membangun topeng. Ingin dipuji, dihargai, dikagumi. dan fokus. Dia belajar buat ceramah juga supaya ceramahnya mengagumkan, bukan supaya ceramahnya disukai Allah. Apa sih kekaguman orang? Cik, kalau orang kagum sekarang kepada ceramah, jadi gimana? Enggak ada apa-apanya. Semua kagum misalkan ke seorang penceramah, ya cuman segitu aja. Kita juga bisa sendirian. Dikagumi seluruh dunia, tapi Allah tidak ridho, udah hancur kita ini, betul? Ayo ah, kalau mau kemana-mana teh, apa maksud saya? Ini seperti saya mau ceramah ini, periksa dulu, mau apa ini? Mau nyari dunia? Dunia gak akan kemana-mana. Satu aja, mudah-mudahan dengan ceramah ini Allah ridho. Selebihnya Allah yang membulak-balik hati jamaah. Jamaah datang ke sini bukan karena saya. Jamaah ke sini Allah yang menggerakkan. Tidak ada satupun yang bisa berubah jadi baik kecuali Allah yang merubah. Mudah-mudahan diterima ceramah ini ganjarannya. Cukup cuman segitu. Ya. Halo. Makanya sudahlah. Hati-hati yang kuliah agama, jangan sibuk dengan gelar. Karena gelar itu tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki akhlak yang islami. Benar? Dua. Ah, sudah makin berat nih. Satu apa? Periksa niat ya. Niat salah. Oh, niat salah rusak, Pak. Ada hadis Rasulullah tentang dua orang yang berkelahi. Akhirnya yang satu terbunuh, Pak. Tapi dua-duanya masuk neraka. Kenapa yang dibunuh jadi masuk neraka? Karena dia kalau gak terbunuh pasti membunuh. Jadi sudah ada niat, hanya memang bagian mati. Tapi dosanya udah dapat. Dua. Oh, ini tentang niat sedikit. Ustadz Yusuf Mansur ceramah di tempat kami. Nanya, acungkan tangan. Siapa yang sudah niat jadi hafiz? Belum pada niat, coba saya tes di sini. Acungkan tangan yang niat jadi hafiz Quran. Ah, salah saya ngomong duluan jadi ngacung. Itu mah gak ada yang ngacung, Bu. Acungkan tangan yang niatnya juz amma, enggak ngacung. Acungkan tangan yang punya niat ngapalin Yasin, ngacung tuh. Kok ngeteng banget ya? Kenapa cuma satu surat? Oh iya, pindah ke juz 30. Kenapa juz 30 bukan 30 juz? Niat saja ngapalin 30 juz. Mati, insya Allah dapat pahalanya tuh. Dah ini mah niat juga enggak. Siapa yang niat hafal 30 juz? Masih berat ya. Hadirin, saya pikir benar Ustadz Yusman ini. Karena ada hadisnya nih ya. Ada para sahabat dan Rasulullah sedang mau persiapan perang. Di perjalanan nih. Ada yang kita meneruri lembah, dia ikut. Naik bukit, dia ikut. Padahal dia terhalang, tidak bisa ikut berjuang. Kenapa? Karena dia sudah niat untuk ikut jihad. Cuma uzur. Hadirin, ayo kita niat hafal 30 juz. Mau? Oh, berat. Niat mah enggak berat, hadirin. Haji juga jarang yang niat. Ada yang niat haji? Ya, sekarang mah udah niat semua ya. Kenapa tidak niat? Mahal, Dan niat mah gak usah daftar. Tidak usah bayar. Kita mah niat aja pelit, Bu. Masih ingat teori bagi rejeki? Coba, Kang. Kalau punya uang, latihannya. Punya uang, potong 5%. 2,5 zakat, 2,5 sedekah. Lihat, jadi miskin tidak. Kalau sekian lama naik, potong 10%. Punya 10 juta, kelenceng 1 juta. Gak jadi miskin. Naik lagi, punya uang, potong 20%. Tuh, saya bisa lihat dari depan perbedaan wajah ini. 5% masih senyum dia. Mikir. 10% mulai kedip. 20% gini semua. Dan padahal ini baru dengar niat. Udah pelit duluan. Halo? Kalau ada kamera barusan jelas tuh. 20% ngitung dari. Padahal niat mah gak usah pelit ya. Saya nih Pak, kalau sekarang ada yang ngasih 10 miliar, blok nih buat AA Gym. Saat ini juga saya kasihin 5 miliar buat Ibu, 5 miliar buat Bapak. Beres. Ah, mana dong habis. Saya kan tinggal ngelamun lagi hadirin. 100 miliar sendirian. Masa ngelamun aja pelit ya. Dua. Ayo ah niat yang baik ya. Itu menentukan karena Allah tahu. Gini hadirin. Tidak bisa bohong ke Allah tuh. Kita bisa ngomong apa aja tapi Allah tahu yang tersembunyi. Kita juga bisa menulis Allah tujuanku. Bisa nulis di status. Ya Allah, engkaulah tujuanku. Itu tulisannya begitu. Tapi Allah tahu yang nulis ini keinginannya dianggap soleh. Oh ini nih makrifat gitu. Bayangkan nyebut Allah aja bisa ngebohong tuh. Niatnya apa itu di status seperti itu? Ya Allah, hanya engkaulah yang mencintai sejati. Aslinya waktu nulis itu lagi jengkel sama suami. Cinta suami gak asli gitu. Jadi kita sering nyebut nama Allah tuh untuk kepentingan kamuflase. Hati-hati. Dua. Sudah habis belum waktunya? Sudah habis belum? Ya, biasa menjawabnya belum. Belum, baru juga mulai. Gimana sih A ini? Saya juga belum mau selesai. Dua. Kenapa ilmu kok akhlaknya tidak sebanding dengan ilmu? Penyakit yang kedua adalah kita tuh senangnya tuh hanya tahu, bukan pada amal. Jadi kalau udah nambah ilmu tuh seakan-akan kita tuh udah beramal saja. Udah beda. Sehingga abis pulang pengajian tuh nyaris tidak ada perubahan signifikan. Karena memang targetnya tahu, bukan targetnya mujahadah amal. Ini serius hadirin. Berapa banyak majelis taklim yang tahu kebersihan sebagian dari iman, benar? Beres pengajian, sampah itu ibu-ibu. Tisu, botol bekas minum, sedotannya, ada bekas kerupuk. Berantakan itu Pak. Jadi di mana itu ilmu? Kok tidak berbekas? Kita dengar kebersihan sebagian dari iman. Itu masjid, maaf ya, toiletnya kotor. Nah, jadi kita tuh kadang-kadang kalau udah tahu tuh merasa udah dapat itu amal. Udah keren. Udah lulus pesantren seakan udah jadi hafal 15 juz seakan udah jadi soleh. Lulus sarjana agama seakan udah mulia. Jadi kita tuh orientasi kadang-kadang dengan tahu teh seakan udah beres urusan. Benar? Bahkan kita berdebat tentang pengetahuan, bukan tentang amal. Senyum adalah sodakoh. Tetap we manyunnya. La takdob walakal jannah. Jangan marah-marah bagimu surga. Ngerti? Sambil marah. Ini serius hadirin. Padahal Allah sudah janji. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, Allah pasti lebih sungguh-sungguh menunjukkan jalan-jalannya. Karena kita mah enggak sungguh-sungguh ilmu untuk jadi amal, jadi hijab ilmu tuh. Bu, Pak, yang penting itu Allah tuh tidak melihat topeng, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi ilmu yang didapat itu harus membuat hati makin bersih dan jadi amal. Hati-hati ini hadirin sekalian, tiap pengajian tuh ada enggak yang kepegangnya. Misalkan pengajian mungkin tidak semua dapat, kepegang satu, udah jadi proyek mujahadah. Saya dapat ilmu senyum, saya mau senyum. Pulang dari sini teh udah mujahadah. Kata teman, kenapa wajah kamu beda? Ini ujian pertama. Ini teh senyum, tahu. Kenapa orang yang menjelang wafat minta kepada Allah ditunda diberi kesempatan sedekah, bukan sholat? Jadi kalau kita mau wafat ya, lalu kalau boleh minta, kita tuh minta ditunda tuh untuk sedekah, bukan sholat. Saking hebatnya kekuatan sedekah. Dengar itu udah harus langsung program sedekah. Jangan sampai udah dengar sudah enggak ada apa-apanya itu. Langsung diprogram. Jangan pelit. Saya sebetulnya panas oleh Syekh Ali ini ya. Ketika beliau diundang ceramah di Masjid BI, saya dengar beliau itu tidak pernah bayar zakat harta. Kenapa panas? Karena beliau mah enggak ngumpulin harta. Oh, saudara pasti panas semuanya ya. Ya, Jakarta kan panas. Panas hati. Kenapa kita ngumpul-ngumpul uang? Bukan tidak boleh. Waduh, saya dengar Syekh Ali begitu. Apa nih yang harus saya lakukan? Begitu harusnya, ya. Jadi kalau udah dengar tuh, harus langsung tekad kepada sebuah amal. Karena semua yang kita dengar adalah dari Allah. Baru semalam saya dengar, Bu, ada ibu-ibu di majelis taklim di sebuah ya tempat pengajian yang bagus gitu. Nyewa. Nah, sedang betulkan kerudung di toilet. Itu hampir ada 15 yang keluar masuk ke toilet itu. Itu tidak ada satupun yang menyapa petugas toilet. Apalagi mengucapkan terima kasih, apalagi ngasih uang. Lewat, lewat, lewat. Padahal di jilbab, padahal pengajian. Kenapa ini? Padahal jelas ada petugas kebersihan, silakan. Udah gitu dilihat, dipel. Itu tisunya, apa tuh? Tisunya di sebelah sana. Leos, leos. Di mana itu ilmu? Ya. Hal askarukum lillah, askarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih. Itu dia udah jagain toiletnya bersih, kering, harum. Kenapa leos? Sedang dia datang ngotorin, benar? Menuh-menuhin septic tank, ngebasahin, ngabisin tisu, leos. Harusnya kan, Mbak, terima kasih, keluarin. Nah, mikir lagi ngeluarin juga. Ini selalu nih testingnya. Kalau sedekah, coba kalau punya uang 150.000, yang mana yang dikasihin tuh? Waduh, berat. Ada enggak pilihan yang lain? Boleh. 170.000 tiga lembar tuh. Yang mana? Oh, wajahnya masih berat. Oke. Okay. 175.000 yang mana? 5. Masih tertekan. 177.000. Puas? Kalau ada orang punya 5 lembar mau dikasihin, ibu mau milih yang mana, Bu? 100-an, 50, 20, kan? 2.000. Tuh, gitu penyakit kita teh hadirin. Kalau ngasih pengen yang jelek, nerima pengen yang bagus. Halo? Ini penting, Bu, Pak. Kenapa berat? Kerwek. Oh. Demi Allah tidak akan miskin dengan sedekah. Kalau enggak sanggup dengan uang karena terbatas, atau ucapkan terima kasih, Mbak, terima kasih ya. Semoga jadi amal soleh. Semoga keluarganya sakinah. Tuh, itu teh amal, Pak. Kita udah ditolong, coba kalau WC dikunci, seperti apa deritanya. Atau enggak dikasih gayung. Oh, nelangsa hadirin. Sudah jongkok, enggak ada gayung. Ah, Allah melihat kebaikan sekecil apapun. Hayo ah, setuju hadirin. SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA berapa tahun total? 12 tahun. Kuliah 5 tahun. 17 tahun, Pak, belajar. Buang sampah pada tempatnya aja enggak bisa tuh, Pak. Lu 17 tahun belajar, sampah dibuang sembarangan, belajar apa? Pasti ada yang salah kita ini, ya. Menyimpan sampah tidak pada tempatnya itu kan zolim. Tempat sampah itu pada tempatnya. Kita buang sampah sembarangan, zolim itu namanya. Sama merokok, kuliah tinggi-tinggi, itu zolim. Asap itu yang paling pas pada paru-paru dia. Kenapa dihembuskan? Ada juga ide, sedot, masukkan ke plastik, sedot, udah kumpul di plastik, cari tempat yang sepi, buang asap pada tempat. Yang paling bagus tuh kepalanya pakai kantong kresek, sehingga utuh semua racun tuh ya. Parkir motor, Pak, menceng sesukanya, jalan macet. Ini tuh di mana ilmunya? Ya, udah jelas kalau para koruptor mah kuliah lama-lama ujungnya jadi maling, itu enggak jelas. Jadi masalah kita mah senang dengan diketahui orang berilmu, tapi belum senang diketahui Allah kita beramal. Benar? Berapa banyak ibu yang tahu bahaya ghibah, tapi masih bergibah? Bu, pernah dengar enggak tentang surat Al-Hujurat ayat 12? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini lagi ngobrol ibu. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Hei orang-orang yang beriman, jauhi prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ism. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu. Dan jangan suka ngorek-ngorek aib orang lain. Tuh, dengar Bu. Saya tuh prihatin sekali dengan si ibu itu tuh. Dia tuh kerjanya buruk sangka aja. Dia tuh kerjanya ngorek-ngorek aib orang aja. Padahal dia sudah tahu dalilnya itu dosa. Hati-hati loh Bu, jangan kayak orang itu. Dia tuh suka ngobrolin orang. Gibah. Ai, kamu ngobrolin siapa? Ha? Itu dalil, Pak. Dipakai untuk tahu, tapi dia sendiri tidak mempraktekkan. Tiga. Kira-kira ada benarnya tidak nih? Harus kepegang ya. jadi mujahadah. Seperti sedekah tadi itu, cobalah nanti pulang dari sini, kalau ada wakaf-wakaf teh, jangan suka kebanyakan mikir, bet-bet saja, paling menyesal. Ya, ini kata Ustaz Yusuf Mansur, ada orang yang ketika wakaf dia keluarin isi dompetnya, pas pulang tuh nyesal. Beberapa hari kemudian tambah menyesal. Kenapa? Kenapa baru sekarang saya senang ngeluarkan uang sebanyak ini, ketika tahu Allah mengganti lebih. Ada seorang ibu-ibu, biasanya dia kalau ke toilet tuh ngasih 20 ribu, suatu saat ngasih 50 ribu ke petugas itu. Suatu saat takdirnya bu, di airport ini pakaiannya robek. Waduh, robek di airport, gak bisa, koper sudah masuk. Akhirnya ditutupi dan masuk ke toilet. Toilet di airport. Ketika ditanya, bu, di mana ya saya bisa beli jarum dan kain, dengan benang. Ibu kenapa? Ini saya, pakaian saya robek. Alhamdulillah bu, saya bawa, saya juga tumben hari ini kok bawa jarum dengan benang. Ya Allah, kenapa saya suka pelit tuh? Bayangkan kalau enggak rasa malu kemana-mana, benar? Si ibu juga yang jaga toilet itu enggak ngerti kenapa dia bawa benang dengan jarum. Allah yang menggerakkan, Allah tahu persis apa yang akan terjadi, dan Allah Maha Kuasa membulak-balik setiap hati. Coba nanti akan dihitung hasil wakafnya ya, apa sama dengan dari waktu ke waktu, berarti gak ada peningkatan iman. Ya. Jangan ragu-ragulah hadirin, bet-bet saja. Dari dulu juga kita pelit, gak miskin-miskin. Ya. Apalagi dermawan, betul? Tiga. Yang ketiga apa, hijab. Kenapa ilmu kok susah jadi amal? Hijab ketiga adalah ujub dan takabur. Dalam surat Al-Hadid, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Likaila ta'asau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah supaya kalian tidak terlalu berduka terhadap apa yang luput darimu, dan tidak berbangga diri dengan apa yang Allah berikan padamu. Dan Allah, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Dan Allah tidak menyukai orang yang tak sombong lagi membangga-banggakan diri. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu daratin min kibr. Tidak akan masuk sorga orang yang di dalam hatinya ada sombong walau sebesar zarah. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Mendustakan kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah disinilah hadirin, betapa banyak ilmu dan ibadah kita yang membuat kita meremehkan orang lain. Kita ke masjid, lalu lihat yang gak ke masjid langsung geleng-geleng kepala. Rumah dekat masjid, tapi ke masjid aja gak bisa, dasar munafikin. Tuh. Robah tidak itu, dia jadi ke masjid gara-gara disebut begitu. Benar sih, kan ada jogging 10 km kuat. Ke masjid 100 meter gak kuat. Apa perlu diangkat oleh tetangga untuk ke masjid? Ngerti apa artinya? Digotong oleh tetangga perlu, itu mati hadirin. Apa nunggu digotong oleh tetangga? Tetapi kita harus sadar, kita bisa ke masjid itu bukan karena kita soleh. Kita ke masjid itu karena hidayah taufik Allah. Kalau tidak nih, kita pasti saat ini kalau enggak ditolong Allah, enggak di sini, Pak. Berapa banyak yang saat yang sama lagi berbuat maksiat? Berapa banyak saat yang sama lagi berbuat sia-sia? Hanya pertolongan Allah. Kita dikasih ongkos, dikasih niat, dikasih selamat, dikasih ibadah, dikasih ilmu. Bukan untuk sombong, tapi untuk syukur. Benar? Lihat orang yang belum ke masjid itu bukan meremehkan. Ya Allah, alhamdulillah engkau tolong saya bisa ke masjid. Sedang saudara saya ini belum bisa ke masjid. Beri hidayah taufik, ya Allah. Beri kemampuan saya ngajak. Allah suka tidak dengan yang begitu? Sebagaimana engkau mampukan saya ke masjid, mampukan juga ya Allah dia ke masjid. Bandingkan dengan yang tadi. Ya Allah, lihat. Rumah jangan diajab lah. Tobat, ampuni ya Allah. Kenapa begitu? Kita bisa begini juga dengan tahu. Bu, ibu, jangan suka meremehkan. Ibu misalkan pakai jilbab sudah besar. Ada lihat orang jilbabnya masih kecil. Terus diremehkan. Ngegedein gak jilbabnya? Enggak, yang ngegedein itu dongkolnya, Bu. Wanita belum pakai jilbab, belum tentu dia anti jilbab. Mungkin belum tahu wajib jilbab. Tidak semua wanita tahu itu wajib, benar? Kita hina padahal dia tidak tahu, enggak nyambung. Harusnya dikasih tahu. Ada yang sudah tahu, tapi teman di kantornya pakai jilbab, tukang gibah, juga sholatnya telat terus. Bahkan, maaf ya, kelakuannya kurang cocok. Dia mikir, ini teman saya pakai jilbab kayak gini. Ini belum pakai jilbab, sopan, ramah. Kenapa udah? Jadi dia tidak termotivasi. Nah, harusnya kita kasih contoh. Ada yang sudah pengen pakai jilbab, tapi belum pakai jilbab. Kenapa? Suaminya melarang. Kantor melarang dan dia belum kuat untuk bisa menjelaskan. Harusnya dikuatkan, benar? Ada juga yang sudah pengen pakai jilbab, sudah ngerti, tapi belum punya jilbabnya. Dan enggak enak pakai taplak atau sarung bantal. Harusnya kita kasih jilbab. Kita tuh hadir itu untuk jadi solusi, bukan untuk menghakimi, benar? Ini serius hadirin. Kadang-kadang kelompok pengajian tuh membuat ujub. Seakan-akan kelompok pengajian kita yang paling bagus. Apalagi kalau jamaahnya banyak, seakan-akan udah wae pasti ke sorga. Belum tentu. Apalagi kalau eksklusif dengan kita ini sesuai Quran hadis, yang itu gak sesuai. Buktinya dia amalannya bid'ah dolalah. Tunggu dulu ya. Mungkin itu mengamalkan hadis yang lemah. Tapi lihat ke belakang. Siapa beliau? Beliau orangnya di desa. Tidak dapat ilmu banyak. Bukan orang kuliahan, sekolahan, pesantren. Ustadznya cuma satu di desa itu. Juga pengetahuannya baru segitu. Dan beliau tuh mengamalkannya tulus. Karena tidak ada ilmu lain. Tidak ada radio, tidak ada TV. Ya Allah, mungkin dianggap ini yang diamalkan hadis doif, ya. Tapi bagi yang bersangkutan enggak ngerti ini doif. Merasa benar aja, ya Allah. Sungguh-sungguh mengamalkan niatnya takarub ke Allah. Akhlaknya dijaga, air mata tobatnya ada tiap malam. Ke masjidnya istiqomah. Padahal ilmunya dikit. Ini boleh jadi lebih mulia di sisi Allah daripada kita merasa benar tapi kita menghakimi setiap orang padahal dia juga belum tentu selamat karena ujubnya. Betul? Rekan-rekan, ya sekali lagi mohon maaf kalau cerita ini. Kemarin ke Jepang tugas dakwah, lihat orang Jepang gitu ya di kereta, lihat ibunya, ibu Jepang dengan anak Jepang ya. Saya perhatikan, ini teh ciptaan Allah semuanya. Mereka tidak pesan jadi orang Jepang. Tiba-tiba hari teh sedih sekali. Ini teh mereka teh nanti kemana di akhiratnya. Mereka tidak pesan lahir orang Jepang. Mereka juga tidak kenal siapa Allah. Kan di Jepang tuh kurang jelas. Lahir Shinto, nikah Kristen, meninggal Buddha katanya. Terus kita mau menghina merendahkan mereka, sedang mereka tidak tahu apa-apa tentang Islam kecuali berita-berita yang salah. Sangat tidak adil. Kalau Rasulullah dulu hadir langsung menghina kafirin, musyrikin. Enggak tuh Rasulullah, Islam sendirian asalnya. Terus berjuang agar yang tidak tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat, yang sudah ingat tergelincir bisa tobat, yang terjerumus diraih. Kan begitu Islam tuh ya. Jadi kita punya ilmu, punya ibadah tuh bukan untuk ujub, tapi untuk membantu yang lain. Sepakat tidak sih hadirin? Ini tetangga jarang ke masjid. Kita rapat sama tetangga teh ngaco, teu nyumbang, teu ka masjid. Kira-kira wajah kita manis tidak lihat dia? Enggak. Begitu. Kira-kira dia langsung tertarik enggak ke masjid? Enak hadirin. Coba kalau ini tetangga diamanahkan Allah ke kita, kita dibimbing Allah bisa ke masjid. Ini yang tiga sebelah rumah belum ke masjid. Apa yang sudah kita lakukan sebagai tanda syukur kita selamat? Ayo silaturahim, bawa makanan, ngobrol yang enak, gak usah ngobrolin masjid dulu, dah itu mungkin belum tentu mau. Sampai mereka merasakan, duh ya Allah, para ahli masjidnya menirama, menyenangkan, silaturahim. Mungkin gak usah diajak juga mau ikut. Betul? Bandingkan dengan yang suka merendahkan. Wajahnya juga gak enak pak. Walaupun dalilnya sahih, tapi kalau hatinya tidak sahih, yaitu ujub, takabur, wajahnya juga jadi maudu ya. Halo? Ya sudahlah, segitu aja cukup. Ini jadi penceramah, saya ingat punten ya Pak, Bu. Sesudah zaman heboh dulu, masih ingat? Mana diingat-ingat. Atau udah AA yang nanya. Jadi sesudah zaman heboh AA Gim nikah lagi dulu, gonjang-ganjing, ada dua ulama yang mendidik saya Pak. Tahu pelajaran pertamanya apa? Pelajaran pertama selain pelajaran tobat adalah kalau diuji Allah jadi penceramah, jadi mubalig atau dianggap ustadz dan ulama, yang pertama adalah jangan pernah merasa lebih dari umat. Paling tinggi sejajar, tapi yang benar adalah di bawah. Kenapa? Karena umat berbuat dosa boleh jadi belum tahu dosa, itu dosa. Tapi ulama berbuat dosa, dia tahu itu dosa, bahkan dia ngasih tahu orang lain itu dosa, tapi dia melakukan dosa, berlipat-lipat itu dosanya. Waduh, jadi di bawah. Dan tugas kita mah untuk khidmat, bukan untuk menghakimi. Si itu, maaf ini ke sini aja lah ya, sini yang ini kaget, oh, saya situ yang kosong ya, maaf mas ya, sini aja lah, mau gini takut sombong jadi dua begini. Si itu ngaco, dia berbuat maksiat, dengar, mungkin kita lihat seseorang berbuat maksiat, dan kita menganggap dia hina dengan maksiatnya. Padahal dalam pandangan Allah, boleh jadi maksiat itulah yang akan mengantarkan dia tobat nasuha. Dan tobat nasuha membuat dosanya habis. Kita sibuk dengan kesalahan dia, dan kita remehkan sedang kesalahan itu yang mengantarkan dia. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Ayo, gimana? Kita menghina seseorang karena kesalahannya, padahal kesalahan itu yang membuat dia tobat dan jadi mulia di sisi Allah. Kita tetap meremehkan, padahal dia melesat kedudukannya di sisi Allah. Makanya jangan suka merendahkan orang lain. Kita tidak tahu rencana Allah kepada tiap orang. Pak, Bu, asal tahu aja, setiap orang itu ciptaan Allah. Benar? Tidak ada yang lebih sayang kepada ciptaan kecuali penciptanya. Kita mah enggak begitu sayang sama orang lain. Allah pencipta makhluk sayang sama yang dia ciptakan. Dan Allah punya banyak jalan untuk menyelamatkan hambanya. Apa perlunya kita meremehkan, mencaci, merendahkan orang? Kita bisa gini juga udah ditolong oleh Allah. Mendingan kita merunduk, bantu orang yang belum tahu jadi tahu, yang lagi down, futur, kita semangati, yang tergelincir supaya dia bisa tobat, daripada sibuk kesana sini menghakimi, mencela, padahal kita belum tentu akan selamat dengan ilmu amal yang membuat kita ujub takabur. Ayo ah, jangan somse. Setuju? Bisa dipahami tidak hadirin? Ya sudah atuh hadirin, kita akhiri saja. Ada yang nanya, kenapa ya anak saya enggak nurut sama saya? Maaf ibu, ibu, kalau ibu dengan anak, kira-kira banyakkan mana dosa anak ABG dengan dosa ibu? Kenapa sih yang gini aja nih susah jawabnya? Bu, ibu punya anak ABG SMA. Besar mana dosanya kalau dikumpulkan di sisi Allah? Dosa ibu, dosa anak? Dua-duanya. Jawab, aduh maaf hadirin. Ah susah, ini aja yang nanya. Pak, bapak, kalau kita punya anak remaja, besar mana dosanya? Dosa orang tua, banyak mana? Dosa orang tua atau dosa anak? Oh. Kalau guru dengan murid, banyakkan mana dosanya? Dosa guru atau guru murid? Ibu mah ngejawab tuh sesuka ibu ah. Kalau meninggal sama-sama di kelas kira-kira, yang rada selamat yang mana, murid atau guru? Kenapa jadi kacau gini nih jamaah? Seperti jawabannya, ah udah saya gak akan nanya, saya sendiri aja. Guru dengan murid itu banyakkan dosa guru. Dan murid mah akumulasi paling baru berapa tahun balik. Saya dengan saudara-saudara yang lebih muda, dosa saya lebih banyak. Kenapa enggak nyambung ibu dan anak, bapak dan anak? Karena kitanya udah ujub. Ini orang tuamu ya nak. Bapak tuh kepala keluarga. Enggak usah diomongin, anak udah tahu. Ibu nimbrung. Ini ibumu nak. Ibu yang hamil. Ibu yang melahirkan. Ibu yang menyusui. Hanya anak gak tega aja mau ngomong, siapa suruh atuh bu. Perasaan berjasa, perasaan sudah banyak tahu, perasaan banyak berbuat, ini yang membuat ngejomplangnya dengan anak. Beda, ini frekuensi ujub, anak mah frekuensinya bersih. Jadi kalau kita udah ngangkat, Sama mubalik juga, Pak. Kalau seorang penceramah sudah ngangkat dirinya, merasa paling tahu, paling berbanyak amal, paling hebat kebaikannya, langsung ngejomplang itu dengan hati umat tuh, Pak. Susah frekuensinya. Harusnya merunduk. Kan Ibu udah dengar belum tentang perumpamaan ini yang meluk anak? Nak, Ibu sangat sayang padamu. Siang malam Ibu memohon ke Allah agar engkau menjadi anak yang soleh. Ibu mau berbuat apa saja asal engkau selamat, bahagia, dunia dan akhirat. Insya Allah Ibu lakukan ini, tidak ada pamrih. Bagus? Bagus? Bandingkan dengan yang satu ini. Peluk anaknya. Hati yang bicara. Duh ya Allah, ampuni saya. Engkau tahu saya belum jadi orang tua yang baik. Engkau saksikan saya belum bisa memberi contoh yang benar. Kata-kata saya kasar, hati saya keras. Ampun ya Allah, saya belum bisa mendidik amanah ini dengan baik. Sambil meluk ke anak, hatinya sambil minta ampun ke Allah. Lalu berbisik ke anak, "Nak, doakan ibu. Maafkan ibu yang banyak ya nak, maafkan dan kirimi doa yang banyak." Kira-kira yang mana yang ada di hati anak yang lebih kuat? Yang mana? Saya tidak pakai nomor bu, ya. Tidak ke satu, kedua, ini sensitif. Yang mana? Yang melu. Kenapa ketawanya begitu pak? Yang nyebut ibu ke satu, ibu kedua, ah gak enakin ya. Mending yang meluk. Shh, apa bu? Yang meluk benar? Kerasa tidak? Nah itulah, kalau orang mau merunduk tuh, pakai hati tuh kerasa. Walaupun ibu, bapak tidak lihat langsung, tidak dengar langsung, tapi kerasa. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh pakai hati merunduk, jadi kerasa. Ribuan kilometer, ribuan tahun, 1400 tahun lebih, sampai ke hati kita, Pak. Nah inilah sebetulnya hakikat dari ibadah dan ilmu tuh membuat kita merunduk, bukan jadi ngangkat. Jadi susah kita beramal karena kita sudah ketipu oleh diri kita sendiri. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa dipahami ya. Betapa bahayanya dari beribadah dan berilmu adalah ujub, merasa diri sudah spesial, beda dari yang lain. Ibu ke arisan hari Senin, orang pada makan, ibu sahum. Tidak ngomong, tapi hatinya udah beda. Ya Allah. Lihat ya Rob, semuanya gak ada yang puasa. Cuma saya sendiri ya Allah yang sahum. Jangan diajab mereka ya Allah. Sok tahu. Ya. Mungkin mereka sudah niat sahum atau mereka sahum Daud, benar? Yang tepat seperti Hasan dan Husain ketika melihat seorang kakek tua belum bisa wudu. Ini cucu Rasul melihat si kakek wudunya salah. Tapi bagaimana sikapnya? Tidak nyebut kakek. Tua si tua kakek teh. Tapi wudu aja enggak benar, kemana aja kek. Tidak. Sen, gimana kemarin waktu Rasulullah ngasih pelajaran wudu? Oh gini, wudunya Rasul tuh begini. Lalu mereka melihat contoh. Si kakek mendengar, tahu ini cucu Rasul, diperhatikan. Akhirnya kakek itu tahu cara wudu yang benar, tanpa merasa digurui, tanpa merasa diajari. Ini yang benar buat orang berilmu tuh. Tidak ujub, jaga perasaan orang yang belum tahu. Jaga sikap terhadap yang belum paham. Kan yang penting bukan kelihatan kita sudah tahu, tapi yang penting orang jadi tahu dan jadi berubah. Benar?